Ini anak adalah milik Allah, ini anak setiap saat dalam kekuasaan Allah. Hanya Allah yang bisa membolak-balik hati anak ini, yang bisa menyolehkan. Kalau sudah begitu, pilihan kita adalah jadi banyak tobat. Saya belum jadi orang tua yang amanah. Saya ampun ya Allah, belum jadi contoh yang baik. Saya belum bisa mendidik dengan benar. Saya belum mengurus anak-anak dengan tulus. Jatuhnya jadi tobat. Tidak akan merasa berkuasa kepada anak-anak, karena anak-anak itu dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Begitulah di bisnis juga begitu. Mata kepada uang, hati kepada jawab hadirin. Gimana caranya? Mata lihat dolar, hati lihat. Ini dolar cuma kertas, bukan Tuhan saya. Nah itu dolar tidak berpengaruh, karena yang menentukan rezeki adalah Allah. Tuhan saya bukan uang, ini cuma kertas pindah, ladang amal bagi saya. Tapi jangan mikir gitu. Pertama dolarnya nggak punya. Yang kedua, kalau lihat juga lembah, katanya sekarang dolar naik, terkurang efek, jadi bagi kita. Jaminan dari Allah tidak datang dari naik turunnya dolar. Jaminan dari Allah, ya sesuka Allah saja. Dari dulu dolar naik turun, kita masih hidup, ya Pak? BBM naik, masih hidup. Yang bikinnya sekutu bukan BBM naik, tapi BBM tidak dibalas, ya. Jangan dulu, sebelum ada WA. Jelas, jadi galonya hati adalah delay antara mata ke makhluk, hati ke Allah. Makin telat nyambung ke Allahnya, pasti makin gelisah. Itu udah rumus. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan gelisah, ini mesti nyambung ke awalnya telat. Baik. Lanjut. Mata ke TV, hati ke, oh mata ke sepak bola. Saya gak nonton, ya. Nah, saya sudah tahu yang bakal menang itu yang mana. Iya, bukan ahli menerawang. Saya tahu yang menang itu pasti yang sudah ditulis oleh Allah menang, ya. Makanya jangan tegang nonton sepak bola, soalnya terserah Allah, ya. Gol kemana? Justru menariknya kalau lihat sepak bola itu lihat sebentar sih. Bagaimana Allah menciptakan orang bisa lari, tetap jatuh, otak berpikir, memorinya bagus, pemain sepak bola. Coba kalau lupa gawang, coba kalau lupa teman, aduh repot sekali, ya kan? Masih Allah sambil lari, jantung oleh Allah didegupkan, oksigen tarik, sebarkan ke seluruh tubuh, karbon dioksidanya dikeluarkan, darah mengalir setiap waktu. Belum lagi tidak ada delay antara penerimaan mata dengan respon, ya kan? Coba kalau tendang, delay. Wah, lama ya. Masya Allah. Jadi lebih menikmati bagaimana Allah menciptakan, mengurus, menggenggam akun makhluk daripada sekedar lihat bola sana sini, ya. Tapi terserah saudara. Dan tidak perlu teriak-teriak nonton sepak bola itu, karena tidak berpengaruh kepada TV itu, ya kan? Lebih baik zikir saja, bisa mati lagi nonton. Harusnya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, tenang saudara ya. Daripada nonton sepak bola hilang tahajud. Ada beberapa yang niat nonton sepak bola tengah malam, tapi ketiduran bagus atau jelek? Jawab. Ya, itu salah satu pertolongan Allah. Karena bisa jadi kalau nonton kepanjangan, tahajud hilang, besok bapak belum fisiknya. Nggak ditonton, nggak ditonton juga, nggak ngepek. Ya. So, ya, terima kasih. Mata ke nyamuk, hati ke habib. Di toilet ada kecoa, mata ke kecoa, hati ke gimana? Gimana? Ini kecoa ciptaan Allah, kecoa milik Allah. Kenapa ada kecoa di kamar mandi? Boleh jadi Allah ingin menegur kita kamar mandinya tidak bersih. Kenapa ya di rumah banyak tikus? Boleh jadi Allah mengirim tikus ke rumah kita untuk mengingatkan rumah kita banyak makanan sisa. Dimakan enggak, dibagikan enggak, dikumpul-kumpul, datang tikus. Biasanya tikus kan khusus untuk yang kotor-kotor, ya. Jelas kan? Kayak kurang jelas ini adanya. Harus ingat Allah, karena tidak ada yang menciptakan kecoa selain Allah. Kalau lihat kecoa terpleset di depan kita, apa yang kita lakukan? Jawab Pak. Iya, lalu jujur. Dibiarin, lalu ibu diapain? Hah? Dinaikin agak ke kantin. Dimakan. Wah, tunggu yang benar. Kalau lihat kecoa terpleset terlentang di depan kita, diapain? Untuk yang mau nolong, gak ada. Gini, udah jangan ribut. Kecoa ciptaan siapa? Kecoa milik siapa? Kecoa diurus oleh siapa? Apakah kecoa terpleset di depan kita kebetulan atau bukan? Jawab. Adakah kejadian kebetulan dalam hidup ini? Ma khalaq hadza batil. Tidak Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Juga kejadian. Termasuk pertemuan ini, oh ini bukan kebetulan. Allah ya. Kalau sepulang dari ceramah ini ada yang mengatakan, wah ceramah cocok sekali dengan persoalan yang saya hadapi, itu pasti bukan kebetulan. Allah tahu persoalan ibu, Allah tahu ibu perlu jawaban, dan kalau Allah menghendaki jawabannya lewat saya, kita bakal ketemu. Ilmu itu bakal nyampe. Kembali ke kecoa, ya. Dia lagi pelentang dari tadi nih. Izin Allah tidak kecoa pelentang. Ada maksudnya tidak. Bagaimana bro? Tinggal di tol, siapa tahu dia akan melakukan pernikahan di sebelahnya. Kalau nggak bahaya tolong aja, kasihan dia kelentang kayak gitu, tidak bisa kembalikan gitu sampai kapan. Allah lihat tidak waktu kita nolong kecoa? Jawab hadirin, lihat tidak? Allah kira-kira senang kan kita nolong kecoa yang nggak bisa bangun gitu? Jawab hadirin, jangan bikin saya nggak senang. Kalau tolong ya, siapa tahu itu yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Kan ada kepekaan hati itu, kasihan kecoa akan bisa kembali. Dia tuh makhluk seperti kita. Apa bedanya kita dengan kecoa? Beda bentuk. Tapi dia dengan kita sama, sama-sama tidak milih. Kalau kita yang takdir jadi kecoa, kita jadi kecoa sekarang. hanya Allah takdirkan kita jadi orang. Kita kan gak milih jadi orang, benar? Nah, kasih sayang yang ada di hati itulah yang bernilai, Masya Allah. Makanya kalau orang banyak mengenal Allah, dijamin dia akan punya kasih sayang. Benar hadirin. Siapa yang belajar ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, niscaya sifat rahmat akan melimpah di hatinya. Tapi kalau enggak ingat ke Allah, emosi yang menentang. Begitulah Al-Qur'an mengawali setiap suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang yang mengawali membaca mengamalkan. Setiap kita akan berbuat sesuatu, sunnahnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang juga yang harusnya mendasari kita melakukan sesuatu. Nah, begitulah hadirin, supaya timbul kasih sayang harusnya nurut ke Allah. Coba lihat perokok, apa yang terpikir? Emosi atau sayang? Emosi. Karena belanja ibu kebakar, ya. Saya dulu suka jengkel lihat yang merokok, sekarang jadi sayang. Kenapa? Karena sudah belajar bahwa perokok itu pada prinsipnya ingin berhenti. Cuma karena sudah jaringan otaknya atau apa teracuni oleh zat-zat tersebut sehingga jadi nagih dan jadi mau tidak mau jadi pengen ngerokok aja. Walaupun sebetulnya hati kecilnya malu oleh cucu, betul? Kan pernah ada cucu yang nanya, kakek lagi apa? Kau lihat sendiri. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang bu. Alhamdulillah. Itu pulatif ya? Yang mana? Oh iya, saya jarang. Ini harus jaga pandangan. Makasih bu, sudah lama kami menggunakan masjid ini. Semoga kebagian pahalanya keluar. Ya, lanjut ya. Halo. Fokus. Mata keciptaan, hati ke pencipta. Ulangi. Kalau ingin tenang, mata keciptaan, hati ke pencipta. Itu rumusnya. Makin delay, makin telat ingat Allah, pasti makin gelisah. Anak misalkan sekolah jauh, ingat anak, gak bisa diapa-apain, HP gak bisa dikontak, WA gak balas. Kalau gak ingat Allah pasti sengsara. Sama ibu juga, kalau lagi cemburu ke suami kan itu, ya. Di WA sudah contreng biru, dua kan, di atas only name. Tapi gak balas aja. Nah, jadi bagaimana? Allah yang maha melihat, maha tahu, maha menyaksikan, maha menguasai, maha menggenggam. Lebih baik kalau gelisah, ambil air wudhu, sholat dua rakaat. Itu lebih menyelesaikan masalah daripada risau tidak menyelesaikan masalah. Jelas sendiri? Sakit, nih kalau takdir sakit. Sakit izin Allah bukan? Jawab. Tubuh ini milik siapa? Jangan lupa, ini tubuh milik Allah, bukan milik kita. Dan Allah melakukan apapun sesuka Allah. Kita harus berusaha supaya sehat. Kita harus ikhtiar supaya sehat. Kita doa supaya sehat. Tapi kalau ditakdirkan sakit, harus bagaimana? Harus bagaimana? Ini belajar itu kan sabar, harus ridho. Apa bedanya ridho dengan ikhlas? Perasaan saya sudah ngajarin berulang-ulang di sini. Oh, saudara pasti tabadu ya rendah hati. Ikhlas itu dalam beramal, sedekah harus ikhlas, hilang dompet harus ridho. bayar dokter harus ikhlas, dioperasi harus ridho, menerima takdir ridho, beramal harus ikhlas. Ditakdirkan sakit terima, ini tubuh milik Allah, ini milik Allah. Apapun yang Allah lakukan pada tubuh ini adalah pasti baik. Kepada orang beriman Allah tidak pernah berbuat jelek. Lalu sudah sakit, apa yang harus kita lakukan? Pertama dilakukan tobat, karena boleh jadi ada kezaliman kita terhadap tubuh ini. Udah jelas asam urat, kita makan emping setengah kilo. Udah jelas kita diberikan isyarat kolesterol. Atau isyarat kolesterol 3L. Kalau bangun tidur letih, lesu, lemah, itu berarti Allah ngasih tahu ada yang kurang beres pada tubuh kita. Tetap aja makan santan, jeroan, dan sebagainya. Berarti kita sudah zolim kepada diri kita sendiri. Iya kan? Yang telat tidur, yang berbuat sesuatu yang tidak disukai Allah, zolim. Makanya kalau badan sakit, ingat Allah. Oh ya Allah, ampun, saya sudah menzolimi tubuh titipannya. Beda rasanya. Aduh sakit, ya Allah, saya kalau makan suka nggak pusing, yang halal, yang haram, pokoknya telan, astagfirullah. Sakit gigi, aduh ya Allah sakit. Ingat berapa banyak orang-orang yang tersakiti oleh mulut kita. Bagusnya mah kalau sakit apapun bawa istighfar, lihat nanti jauh lebih tenang. Karena mata ke tubuh, hati ke Allah. Terus ya sudah, itu tadi kecoa udah ya selesai ya. Kemana sekarang kecoanya? Siapa tahu kecoa itu meningkat ya di sebelah. Udah saya kecampur, yang penting tolong. Oh hadirin, orang yang mengenal Allah hatinya akan jauh lebih tenang dan jauh lebih kasih sayang. Baik, selanjutnya. Ini nomor berapa? Satu nomor berapa? Tadi satu nomor empat, maaf. Sebentar ya, tidak semuanya bisa dibahas. Ada pertanyaan tentang mata ke makhluk, hati ke pencipta. Jadi begitu hadirin, lihat apapun ingat Allah. Petir, angin, pohon, air. Jadi nanti kita jadi orang yang sulit lupa kepada Allah. Dan paling enak dalam hidup adalah orang yang sulit lupa. Kalau ingat kepada Allah, lampu nyala on, dan lupa ke Allah off. Kira-kira hidup kita banyak on-nya, banyak off-nya. Jujur hadirin. Oh, bayangin kalau luar ruangannya gelap, lebih sering gelapnya, lebih sering bahagianya, lebih sering gelisahnya. Nah, begitulah kalau ingat ke Allah nyala, lampu kalau lupa ke Allah gelap. Nah, gelap itu pasti was-was. Gelap itu ragu, gelap itu bingung, gelap itu takut. Makanya begitu. Tapi kalau on, ternyata enggak ada apa-apa. Oh, ternyata aman. Lebih ajak. Nah, orang yang paling banyak zikrullahnya itu nyala terus. Jadi ajak-ajak lihat rezeki, udah ngerti rezeki itu. Tentang kesehatan ngerti tubuh ini milik Allah. Tentang perjodohan yakin Allah yang atur. Oh, paling enak. Makanya salah satu di antara teknik zikrullah, mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Baik. Sebentar, kita tambahkan satu lagi ya. Ada beberapa yang harus dibahas tapi sisa. Ya, 170 dilewat beberapa ya. Antisipasi maksiat di dalam hidup dan hidup. Wahabuha bin Allah di dalam hidup dan hidup. wabuda wala wala nesta sohbun kirani. Bagian hawa nafsu dalam perbuatan maksiat itu lebih jelas sekali, tetapi bagian yang adalah perbuatan itu harus salah, dan hukum obat yang salah itu amat sukar untuk nih, dengerin. Nafsu itu yang mengantarkan kita kepada perbuatan buruk. Setan tidak bisa menjerumuskan kita secara fisik, tapi membisiki kita, dan kita terjerumus karena kita memilih ikut bisikan, sebabnya kita tidak bisa mengendalikan nafsu. Orang yang berzina itu pasti nafsu, dan jelas. Dan itu kelihatan buah dari nafsu, zina, mencuri, mabok, dan sebagainya. Dalam perbuatan maksiat itu jelas nafsunya. Tapi di dalam perbuatan taat juga banyak itu nafsu-nafsu, cuma sama. Contoh, buka Syawalan hari kelima, potret itu, ya, potret. Alhamdulillah hari kelima. Tinggal sehari lagi sahabatku, mohon doa. Coba itu kan taat tuh, sahur Syawalan. Tapi kenapa dipotret? Kenapa disebar informasi ini? Tahu? Karena kita ingin diakui orang daripada ingin diterima amal kita. Benar kan? Hati-hati nih. Ini HP ini bisa menjadi pembocor amal-amal kita. One day one juice, potret alhamdulillah dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya sejus setengah. Terus kenapa diumumkan? Kenapa orang suka melakukan itu? Itu nafsu senang sekali kita tuh diakui orang lain. Senang dipuji, senang dikagumi, senang diperlakukan spesial, itu nafsu, dan itu bisa dipakai dengan ketaatan ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mungkin itu diterima Allah? Belum tentu. Ada nafsunya tuh ingin disebut merdu, dia lebih ingin itu daripada ingin Allah. Serius, makanya sering ditanyakan, maaf kalau berulang-ulang, Bu, mana yang bahaya, ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah bagi ibu? Mana yang bahaya, ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Kalau anda pelan itu bingung. Kalau yakin begini, Ibu, apakah Ibu mau jadi ahli surga? Nah, itu kalau bulan ya. Kalau kurang jelas kayak tadi. Gini Bu, ini mengenal nafsu. Kalau wanita ingin kelihatan cantik itu sudah fitrahnya. Kalau lelaki ingin kelihatan cantik bermasalah. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik, Bu? Untuk siapa? Suami. Suami siapa? Apa itu ketawanya? Ya kan gak lucu hari ini. Sama saya ya sama. Sing jujur, para suami sering jadi saksi ya. Kalau ke pengajian lebih pantas daripada di rumah. Apalagi keundangan, pertemuan dengan suami orang, ya, itu lebih mantap. Di rumah kita lepet aja. Tapi sudah, tak usah dibayangkan. Tapi kalau ingin kelihatan soleha, dia akan menggunakan aksesoris ibadah. Sambil duduk supaya kelihatan zikir. Nah, ini ingin kelihatan solehah itu bisa nafsu yang membuat dia punah. Ingin kelihatan bagus, ingin kelihatan kalem, tapi tujuannya solehah dalam pandangan makhluk, bukan pandangan Allah. Makanya ini lebih halus dan lebih berbahaya. Orang yang nipu, Allah nipu orang. Kalau kita ingin kelihatan cantik dengan banyak cicilan, ya itu cuma nipu diri. Tapi kalau ingin kelihatan solehah dengan aksesoris ibadah, ini lebih buruk lagi. Kenapa bisa begitu? Karena dia lebih sibuk ingin dinilai makhluk daripada ingin dinilai Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati hadirin, kerinduan kita mencari kedudukan di sisi makhluk membuat kita lebih menderita. Yang enak itu just the way you are. Apa artinya? Berani apa adanya. Semoga tetap Pak. Demikian hadirin, kita akhiri saja perjumpaan kita. Apakah ceramah seperti ini bebas dari nafsu? Oh, bahaya. Jadi penceramah itu sangat-sangat berbahaya. Belum tentu niatnya cari keriduan Allah. Ada yang ingin dikagumi, ceramahnya menggetar. Saudara-saudara. Ada enggak perlu gitu-gitu. Ada yang ingin dikagumi hafalan. Walaupun enggak diperlukan, akan dikeluarkan supaya orang kagum terhadap hafalannya sendiri. Kalau tidak hati-hati, kita enggak boleh menilai orang ya. Ini kalau kita ada yang ingin kelihatan sepertinya dekat dengan Allah, kita harus mencintai Allah. Padahal dia enggak haji. Tapi dia buat supaya orang tahajud, hadirin, tahajud. Tahajud itu nikmat. Padahal dia enggak pernah menikmati tahajud. Acting saja. Bisa sambil ceramah itu acting bisa. Atau dengan ceramah kita manfaatkan buat kepentingan dirinya. Dia nyerah orang-orang yang dia tidak suka. Bukan ingin menegakkan kebenaran, tapi ingin menjatuhkan orang. Bisa dengan ceramah memanfaatkan dalil untuk kepentingan nafsunya. Atau pengen dapat imbalan dari ceramahnya. Itu nanti milih-milih itu. Kalau di yang kira-kira keren, amplopnya tebal, semangat. Tapi kalau diundang di pembangunan musola Al-Ikhlas, adanya satu. Karena namanya pembangunan udah berat ya. Musola kecil dan Al-Ikhlas itu judulnya. Nanti kalau diundang di istana atau yang keren-keren, pasang potretnya supaya kelihatan. Padahal yang menilai Allah. Mungkin ketika kita nolong orang atau bicara dengan satu dua orang lebih tinggi pahalanya di sisi Allah daripada bicara di depan banyak orang yang kadang ujung melihat orang banyak merasa dirinya sukses. Berangkat beda. Mana yang lebih hebat coba? Guru TK atau dosen pasca sarjana yang kira-kira pahalanya melimpah ruah? Jawab. TK atau PAUD? Yang lebih strategis mana? Guru PAUD. Guru PAUD karena susah somsenya ya kan? Setiap anak PAUD diajari bismillah, sepanjang hidup anak itu mengucap bismillah, maka pahalanya ngalir kepada guru PAUD yang ngajarin Allah. Kalau diajarin sholat, setiap anak ini sholat, pahalanya ngalir. Kadang-kadang sepertinya tidak bergengsi menjadi guru TK, guru PAUD. Tapi kalau ingat limpahan pahala, ini yang paling bergengsi itu hadir. Tapi kalau senang dengan penilaian orang, mungkin kita lebih suka yang dianggap keren dalam pandangan orang, padahal belum tentu keren dalam pandangan Allah. Jadi gimana dong ini? Udahlah, seperti yang disebutin, bahwa kita harus sadar kita itu hamba Allah. Masih ada 5-4 ciri. Satu apa? La haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah yang menguatkan. Ini nih kalau hamba. Kalau kita yakin tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka kita tidak akan menjadi orang yang ujub dengan diri kita. Wah, otot kawat baru usi leher keton, tinggal dikasih virus oleh lewat bakteri lah yang suka bikin ke toilet apa. Coba otot kawat baru usi leher keton, urat kabel, wajah asbes, diare, yakin di WC ya. Itu ibu merawat kulit setakar kebek. Kalau Allah mau bikin masalah, udah kasih ya penyakit. Ya, penyakit kulit, galau-galau. Apa mudah? Atau ban balon meletus. Gampang itu bagi Allah mengambil. Makanya kita harus sadar, kita ini tidak ada daya kecuali Allah menguatkan. Coba di dalam azan, simak ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya? Singkat ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Oh, untuk sholat saja kita betul-betul meminta pertolongan Allah. Dan kalau enggak ditolong enggak sholat kita, Pak. Hayya 'ala falah. Dengan la haula wala quwata illa billah. Efeknya kita tidak sombong, tidak ujub, karena kita bisa juga dengan pertolongan Allah. Dan ini yang penting, kita tidak akan bersandar ke orang lain. Karena tidak ada orang yang bisa ngasih sesuatu tanpa izin Allah, tidak ada orang yang bisa menimpakan musibah tanpa izin Allah. Semua makhluk tiada daya, tiada upaya. Kenapa kita gelisah? Kenapa kita menderita? Apa bu? Kenapa kita terlaksa? Karena Allah tahu isi hati kita menuhankan selain Allah. Bersandar ke makhluk, ke suami, ke gaji, ke pangkat, ke jabatan, ke penampilan. Makin hati ini bersandar kepada sesuatu selain Allah, oleh Allah ditanamkan gelisah. Udah gak bisa apa-apa. Kalau hati udah ditanamkan gelisah, udah gak bisa apa-apa. Mau punya apa-apa juga kalau hatinya dikasih gelisah, dia gak punya apa-apa. Benar? Halo? Ini ilmu penting sekali. Tidak semua orang takdirnya dapat ilmu tentang keyakinan ke Allah. Karena yang namanya bahagia itu tidak ada kecuali orang yang yakin ke Allah. Betul? Setan pasti nipu terus supaya tidak dengerin ilmu ini. Dua, kita ini fakir. Lahir gak punya apa-apa, mati gak bawa apa-apa. Kalau kita yakin semua milik Allah, gak ada dalam pandangan kita tuh yang kaya itu, tidak ada. Yang ada cuma manusia yang diberikan ujian ngaku-ngaku kekayaan. Karena rezeki kan cuma tiga. Ingat, yang banyak rezeki kan cuma tiga. Rezeki itu yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Selebihnya hanya ngaku-ngaku. Saya punya kebun sawit di sana misal, ya. Lihat enggak, makan sawit enggak. Dan kalau ditanya, mau enggak dikubur pakai sawit? Saya punya pabrik semen di situ, tanya aja. Jadi gimana nanti kalau meninggal bawa berapa sak ke kuburan? Mau dicor? Atau kenakan kepala aja dicor persegi? Mati nggak bawa. Jadi manusia cuma begini. Dah selesai, nggak dibawa. Betul? Makanya jangan kagum kepada orang yang dititipi dunia. Alhamdulillah, Pak. Bagi saya, enggak lihat tuh ada orang kaya tuh. yang kelihatan itu cuma satu aja. Ini makhluk Allah yang lagi diuji dengan dikasih aksesoris ini yang dia juga tidak menikmati, bahkan bisa nyiksa. Sama, harta, gelar, pangkat, jabatan, itu semua cuma casing yang ditetapkan oleh Allah. Bukan karena pintar, bukan karena hebat, tapi karena Allah mau ngasih aja. Halo. Ini penting hadirin, supaya karena kalau kita udah kagum, takjub ke seseorang, kita cenderung begini. Kalau sudah begini, gak ada izahnya, gak ada kehormatan diri kita. Allah yang membagi ini. Kita harus hormat setiap orang, tapi jangan menganggap kemuliaan datang dari topeng. Makanya Rasulullah kalem. Kita harus baik, hormat, santun, tapi bukan topeng yang kita hormat. Halo. Aa kan di Istiqlal sudah 19 tahun tiap bulan acara kajian tahun ini. Udah banyak tuh presiden giliran, ya, menteri giliran, jenderal giliran. Hanya ini yang itu yang kita hormati. Inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana dengan harta orang jadi soleh? Nah, itunya yang kita hormati. Bagaimana dengan jabatan orang jadi mulia, jadi takut, itu sebetulnya yang paling kita kagumi, bukan topeng. Mana botol? Botol. Aduh, ada mereknya, sebentar saya fokus. Jangan lihat mereknya ya, itu sangat promosi. Tapi saudara sudah tahu mereknya. Ingat teori botol? Ini selalu saya ingatkan supaya kita gak terkecoh oleh topeng. Berapa harganya ini? Mas, berapa tadi ini? Pembagian ya? 5.000. Ganti dengan? Jus. Jadi berapa sebotol? 15.000. Tergantung belinya di mana ya. Ganti dengan madu Sumbawa? 100. Ganti dengan madu Yaman, Hadramaut, Asjidr. Ah, 2 juta segini. Ganti dengan comberan. Jangan terlalu sibuk dengan botol ya. Sibuk dengan isi. Casing kita makin lama makin tua. Bu, jangan takut tua, Bu. Kenapa? Karena udah jadi ya. Udah. Ya. Jangan terlalu sibuk dengan casing, karena ini pasti suatu saat dialir oleh Allah. Sibuklah dengan membangun isi. Ini yang benar-benar membuat kita terhormat. Nah, oleh karena itu, si yakin bahwa casing ini semua milik Allah. Isi syariatnya tugas kita. Ya, jangan merasa ujub, bangga, takabur dengan casing yang Allah berikan. Gak ada apa-apa. Allah ngambil, gak berdaya. Makanya kita ini fakir, semuanya milik Allah. Adanya jangan somser, kurangnya jangan minser, jangan minder. Lihat orang lain tidak usah iri. Jangankan satu angkatan, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya. Dan kalau diambil oleh Allah, jangan sakit hati. Semuanya ada waktu. Terima kasih dan maaf ya. Ingat yang itu yang diamputasi tangannya itu? Ingat enggak? Apa enggak ingat sih? Ingat-ingat saya belum ceramah di sini. Nah, udah. Kan saya yang ceramahnya. Ada anak SMA naik motor jatuh di ketronton, kelindes tangannya. Hancur-hancurnya. Diamputasi. Yang nangis ibu bapaknya. Tapi anaknya ajak sampai ke sekolah, orang-orang pada sedih. Wah, Asia, kamu tidak punya tangan kanan. Tapi si anak ini ajak. Kawan-kawan, lihat dong apa yang disisain oleh Allah. Gitu. Orang lihat yang diambil, dia lihat yang disisain. Banyakkan mana? Makanya dia bersyukur yang diambil cuma tangan kanan. Coba kalau yang disisain tangan kanan, Pak. Gimana keadaan kelas itu ya? Buru-buru. ini anak tauhidnya mantap. Dia lihat saya tidak punya apa-apa, badan ini juga milik Allah. Pernah ada seorang wanita yang merasa telat nikah, padahal tidak ada yang telat dalam rencana Allah. Ya, kemudian hamil, telat juga hamilnya kata dia, padahal juga tidak telat. Udah gitu keguguran, udah keguguran ada miom atau apa yang lahirnya harus diambil. Nangis, nangis. Ya bisa dimengerti, karena bagi wanita itu rahim menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting, tempat janin dan melahirkan anaknya. Lalu sesudah ngobrol, ya jangan dianggap remeh kepedihannya ya, tapi sesudah ngobrol, jadi yang diambil rahim, rahim. Maaf kalau keadaan jantung ya, alhamdulillah jantung saya normal, mungkin paru-paru basah, oh tidak, alhamdulillah ada TBC, oh enggak, alhamdulillah paru-paru saya baik, mungkin susunan saraf kurang berlaku, oh saraf kejepit, no, tidak ada, normal, mungkin ingatan, oh susah, saya ingatannya normal, empedu atau apa, mungkin ada yang enggak mengeras ginjal atau lengkap, alhamdulillah ya, cuma rahim yang lain utuh, terima kasih pula. Dia sudah berhasil untuk menyadari apa yang Allah beri lebih banyak dari apa yang Allah ambil. Dan tidak harus punya anak, belum tentu punya anak bahagia, betul tidak? Nanti disorot yang bahagia. Ya. Dan jadi apa sifat apa yang kedua? Fakir. Jadi mulai sekarang jangan suka kagum kepada dunia yang Allah bagikan. Wah, itu mau menipu Tuhan, biasa aja. Dan ngomong gitu juga karena ada rezeki saudara, ya. Dan jangan iri juga, karena tiap orang punya kapling kafir masing-masing. Jangan maksa-maksain diri. Doa teh belum punya cerita baru, tapi cerita gelang itu tetap menarik. Masih ingat nggak? Yang lebaran, setiap lebaran yang paling jelek dia punya gelang. Jadi maksa sesuatu Pak, beli gelang dong Pak. Saya malu tiap lebaran cuma saya yang gak punya gelang bu. Dan bukan gak pengen, gak ada. Mending pakai karet gelang. Si istri nekat pinjam gelang sama tetangga yang bagus. Waduh lebaran itu semangat. Karena bekal salaman ya. Jadi dia begini aja musuh. Terutama saat sumpung itu paling dramatis kan semua lihat. Nah, saya juga di dramatisirnya. Keluar tuh gelang. Si ibu lihat gelang ini terpesona. Allah, Nek, kamu gelang. Bagus sekali. Seumur-umur hidup baru sekarang lihat gelang bagus. Dan seumur kamu jadi anak juga kamu belum pernah kasih apa-apa. Pengen gelang ini apa? Langsung tengkurap. Sudah bilang tetangga. Udah. Ngapa? Just the way you are. Ya. Gak usah maksa-maksa yang ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Halo? Makin mahal, makin bagus. Kalau gak hati-hati, makin diksa. Takut hilang, takut ada yang sama. Ya. Adalah. Tiga, apa sifat hamba? Jahil, bodoh, tidak tahu apa. Kita harus sadar nih, kalau ada yang nyebut bodoh ke kita, jangan tersinggung, karena asli. Coba ceritakan, siapa yang pintar di sini? Bagaimana struktur rambut? Coba. Komponen membuat rambut sehingga pertumbuhan rambut stabil, ukurannya, kelenturannya, dan sama, jelaskan, tolong ibu jelaskan bagaimana agar air mata ibu jumlahnya tepat dan apa saja komposisi, silakan. Gimana kalau air matanya kelebihan, itu semuanya terukur bu. Coba jelaskan bagaimana supaya hidung kita penciumannya sama dengan yang lain. Nggak tahu. Bagaimana supaya jantung nggak tersinggung walaupun kita bikin dosa, dia tetap berdetak. Kan kalau jantung emosi bisa nggak enak. Bapak lagi maksiat, bisa kolek tuh Pak. Demi Allah, ini diurus oleh Allah dengan sempurna tiap saat, tidak ada delay. Ini gimana nih filing otak kita ini, ha? Ini bisa memori ingat susunannya. Jadi saya mata lihat, saya ingat gimana kalau sistem filing di otak ini agak kacau. Lihat istri, sebentar, siapa ya deh? Nah, saya istri. Coba, ayo, panggilan di sini serba salah. Ya. Benar-benar Allah menciptakan. Ini Bapak Ibu ketawa, ini juga nikmat Bapak. Berarti pendengaran, otak, dan sarafnya real time, benar? Benar Pak? Nah ini nganggup gini rumit loh Pak. Nah itu ketawa itu rumit loh Bu. Ibu dengar, kirim ke otak, si A lucu nih, kamu harus ketawa sekarang juga. Angkat begini. Ketawa, pompa paru-paru, kita suara sendirikan. Tarik-tarik ini ototnya. Angkat ini mulut. Coba Bu, kalau ada perintahnya delay, lucunya sekarang, nanti pas di jalan. Atau di toilet. Nah ini ada nikmat dari Allah. Bisa ketawa real time, benar. Sudah, jangan kepikir ya. Kita memikirnya nikmat tuh makanan, kesenangan. Bisa ketawa tepat waktu tuh udah nikmat Bu. Udah kalau telat udah sepi. Atau kita suaranya gak tau. Dan ini juga anggukannya kan gak gampang Bu. Ini ototnya naik turun, benar? Untuk berhenti coba kalau gak berhenti. Aduh, kita tuh jarang merenungkan bahwa semua nikmat ini luar biasa. Dan kita jahil buat dosa, ingat kita tidak bersyukurnya banyak. Makanya hidup ini mudah dan susah bukan perkara persoalannya, tapi diberi petunjuk atau tidak oleh Allah. Gitu. Kalau Allah memberi petunjuk, mudah. Kalau Allah tidak memberi petunjuk, yang mudah juga tetap susah. Itulah sebabnya kita selalu ihdinas siratal mustaqim. Yang keempat, sifat hamba itu adalah berdosa. Kita ini pasti punya dosa, punya kesalahan, dan Allah menutupinya. Sehingga orang lain masih menghargai kita. Ini penting sekali keyakinannya. Supaya kita tidak tenggelam di dalam penghargaan orang. Orang menghargai kita karena Allah menutupi aib, menutupi dosa, menutupi kekurangan, menutupi kesalahan-kesalahan kita. Seperti halnya saya di sini sekarang. Kenapa Bapak Ibu mau dengar? Kenapa mau datang? Karena Allah menutupi aib saya, dosa saya, kekurangan saya. Ditutupi oleh Allah. Karena kalau sudah dibuka, sulit bagi kita untuk mau mendengar orang yang sudah terbuka airnya. Benar? Dengan keyakinan begini, kita tidak akan menikmati penghormatan. Karena orang itu menghormati tutup dari Allah. Bukan menghormati kita yang asli. Benar? Acungkan tangan yang sholatnya khusus. Sudah tak ada, ya kan? Tapi orang yang tanya kita ahli sholat, dan selama sholat itu melantur. Kita ikut itikaf. Yang satu malam satu juz, tapi Allah tahu sholat kita tuh makin panjang, imam tuh makin ramai kisahnya kan. Allah pastinya imam-imam kita punya gambaran sendiri, punya program dalam sholat yang panjang itu. Tapi orang menganggapnya satu malam satu juz, Allah tahu kita ngelamun kemana-mana. Kepala sujud juga Allah tahu, dan pikiran kita belum tentu ingat ke Allah, benar? Tapi orang-orang menghargai kita. Makanya maaf ya Bu, Pak, halo. Orang yang beruntung itu orang yang dibukakan hatinya bisa melihat kekurangannya diri. Kalau kita sudah lihat kekurangan dosa diri, maka kita ini seperti gunung yang mau roboh menimpa kita. Tapi orang yang munafik itu tidak bisa ngaku dosanya, merasa soleh, merasa soleha, merasa suci, merasa mulia. Nah inilah yang mudah-mudahan membuat kita bisa lebih tawadhu. Dan tidak ada yang mengancam diri kita selain dosa kita. Makanya jangan suka membuka aib orang. Karena kalau kita suka membuka aib orang, Allah buka saja gosok. Benar? Itu yang ditangkap-tangkap KPK, itu kan perbuatan Allah. Dan itu juga sedikit yang dibukanya. Betul? Jadi kalau ditangkap KPK itu harusnya sabar atau syukur? Ibu syukur takut ditangkap. Pak, kalau kebongkar air kita sabar atau syukur? Ini pertanyaan yang mengerikan. Kalau air kita dibuka oleh Allah, sabar atau syukur? Hah? Untuk yang dibukanya harus sabar. Untuk hikmahnya harus syukur. Kenapa? Karena kalau air kita ada yang dibuka, kita harus syukur. Yang dibukanya cuma dikit dibanding dengan yang Allah tutupi. Benar? Udah gitu juga dengan dibukanya air ini, kita bisa tobat. Tapi saya dihina. Oh, penghinaan orang ke kita itu bonus untuk menggugurkan dosa. Karena ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali dengan disakiti oleh omongan orang, perbuatan orang, itu menggugurkan dosa. Jangan takut oleh jatuhnya kedudukan kita di sisi orang. Takut itu jatuhnya kita di sisi Allah. Nah, kalau dihina orang, gak ada bahayanya. Gak ada bahayanya. Nabi juga dihina. Masa kita yang hina asli, gak ada yang menghina. Kita kan hina betulan. Yang bahaya itu justru kita tidak mengakui kehinaan kita dan tidak tobat. Tapi ya, saya juga gak mau dibuka oleh Allah. Caranya bagaimana? Caranya jangan suka membuka aib orang. Kalau kita suka membuka aib orang, Allah tahu kan? Jawab hadirin. Waktu kita ngobrolin aib orang, Allah tahu. Waktu kita ngobrolin ngejelek-jelekin orang, Allah benar tidak? Nah, kalau kita membuka aib orang, itu sama dengan meminta ke Allah agar aib kita dibuka. Apakah ada orang yang jago menutupi aib? Apakah ada orang yang jago menutupi aib? Apakah ada orang yang jago berbohong? Tidak, tidak ada sama sekali di hadapan Allah. Kalau Allah buka, buka ada jalannya. Tapi kalau Allah sayang ke kita, mungkin kita dibuka aibnya sedikit, tapi udah itu tobat nasuhah, udah itu naik derajat. Berapa banyak orang yang berdosa yang jadi mulia di sisi Allah gara-gara Allah buka dikit. Itu saya dengar ada yang dulu ditangkap terus dipenjara, sekarang ada 17 juz ya. Kita kenapa belum 17 juz? Karena kita belum kita belum ditangkap. Lu kenapa ya? Sudah segitu aja ini ulasannya. Dan menambahkan singkawang mandiri, dunia perpolitikan sekarang sedang memanas, kita tetap coal ya. Kita juga tidak tahu siapa calonnya dan belum ada yang daftar. Betul, tiga hal yang harus dijaga dalam situasi apapun. Satu, jangan sampai merusak akidah. Episode-episode ini akidahnya gimana? Ya jangan sampai kita lebih menuhankan pilpres, pilgub sampai lupa ke Allah yang Maha Menentukan. Sampai seakan-akan Tuhan kita adalah yaitulah koalisi dan sebagainya. Padahal kan ikhtiar itu ibadah. Dua, jangan sampai merusak akhlak gara-gara kita sibuk pilkada, pilpres, akhlak jadi rusak. Jadi senang bergibah, senang menyebar fitnah. Yang ketiga, jangan sampai merusak ukhuwah. Karena ada di rumah tangga, saya cerita teman saya, suami istri beda pilihan. Aduh, itu mah makan jadi gak enak, jadi takut diracun suaminya juga. Wah, mau tidur jadi gak enak. Betul-betul itu. Ini kejadian teman saya cerita dulu, Santara. Istri saya penggemar si itu, saya penggemar yang ini. Sekarang di rumah dia jadi gak bahagia. Padahal kalau nanti ada yang saksi tetap baik, harus main di rumah. Satu, jaga apa? Akidah. Dua, jaga akhlak. Tiga, jaga ukhuwah. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.